Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, bagaimana dengan puasa Anda? Mudah-mudahan lancar-lancar saja. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya kita sebagai umat muslim dapat mengamalkannya, membaca Al-Quran ini, apalagi di bulan Ramadan, dan juga mengerti isi dari Al-Quran tersebut. Untuk itu kami dari Tafsir Al-Misbah mengajak Anda untuk membahas isi-isi Al-Quran bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas surat Al-Anbiya ayat 1-10 yang isinya mengatakan mengenai dekatnya hari kiamat dan kelalaian umat manusia di bumi terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Quraish, kita akan membahas surat baru setelah kita sebelumnya membahas surat yang lainnya di episode sebelumnya. Dan sebelum kita membahas surat Al-Anbiya ini, sudah hadir di studio bersama kita pasangan suami istri. Di sini ada Ari Dwi Andika dan juga Linda Ramadanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya anak berapa ini? Satu. Baru satu. Harus lebih banyak lagi, Pak Quraish. Insya Allah. Banyak tapi berkualitas. Itu yang kita cari. Yang perlu. Sedikasinya aja, Pak. Baik, kalau begitu supaya bisa mengamalkannya, ya, kita sebagai orang tua harus memberikan kualitas kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Caranya kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Quraish. Silakan, Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah Al-Anbiya. Surah Nabi-Nabi. Yang pertama, mengapa surah ini dinamai surah Nabi-Nabi? Itu disebabkan karena di dalam surah ini disebut secara tegas 16 orang Nabi. Dan secara tersirat ada disebut tentang Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Itu berarti ada 18 atau 19 Nabi yang ada namanya dan diuraikan kisahnya di sini. 18 itu sebahagian besar dari 25 nabi yang harus kita percaya. Maka dia dinamai surah Al-Anbiya. Memang ada juga surah yang lain yang menyebut 16 orang nabi, tetapi di sana lebih banyak ditekankan tentang binatang-binatang tertentu. Apalagi surah Al-Anbiya ini turun sebelum surah itu. Jadi ini nama yang populer. Baik. Surah ini berbicara tentang nabi-nabi, perjuangan mereka, dan pertolongan Allah kepada mereka. Dia dimulai dengan menjelaskan kelengahan manusia. Padahal perhitungan Allah terhadap mereka sudah dekat. Kelengahan manusia memperhatikan ajakan para nabi untuk hidup teratur, berkualitas, dekat kepada Allah dan sebagainya. Tentu di celah uraian itu ada uraian tentang hari kemudian. Ada juga uraian yang menyangkut nabi-nabi itu yang menjelaskan bagaimana Allah menolong mereka. Ada misalnya uraian tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dia diselamatkan Tuhan dari api yang membakar. Ada uraian menyangkut Nabi Zakaria, bagaimana dia sangat mendambakan anak, tapi dianugerahi Allah anak di masa tuanya. Padahal istrinya dianggap mandul. Pertolongan Allah. Ada uraian menyangkut Nabi Yunus dan lain-lain. Kita akan lihat sebagian di antaranya. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama pada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah amat dekat terhadap manusia perhitungan yang akan dilakukan terhadap mereka, tetapi mereka berada dalam wadah kelengahan sambil berpaling dari tuntunan-tuntunan agama, sambil berpaling dari peringatan-peringatan itu. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hisabuhum, perhitungan mereka, dan mengapa dikatakan telah amat dekat. Yang pertama, Ada yang mengartikan hisabum ini perhitungan mereka, perhitungan yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Itu berarti telah dekat datangnya kiamat bagi manusia. Padahal mereka lengah. Satu hal, kok dikatakan dekat ya? Kalau kita berkata dekat, ini sudah disampaikan Nabi 14 abad yang lalu, kok dekat dikatakan? Ya kan? Sebenarnya jauh nih. Oke. Yang pertama kita harus lihat, segala yang akan datang itu dekat, segala yang berlalu itu jauh. Kalau saya berikan Anda contoh, Anda naik pesawat dari Jakarta atau kapal, ya toh, akan menuju ke Surabaya. Begitu kapal berjalan, yang mana lebih dekat, Surabaya atau Jakarta? Dia tidak akan mundur ke Jakarta. Iya. Jadi sebenarnya, iya. Nah, itu sebabnya ada ungkapan semua yang akan datang itu dekat. Itu satu. Ada yang berkata begini, diperkirakan oleh ilmuwan bahwa alam raya ini atau bumi kita ini telah tercipta sekitar 4,6 miliar tahun. Makhluk hidup di bumi itu 3, sekian miliar tahun. Kalau dibanding dengan masa lalu dengan masa datang, yang masa datang ini lebih singkat daripada masa lalu. Ya kan? Karena sudah semakin dekat. Nah, semakin dekat. Itu satu. Ada lagi yang berkata begini, yang dimaksud dengan hisabuhum itu adalah kematian. Karena kematian itu adalah awal proses terjadinya perhitungan bagi manusia. Nah, kita lihat, kematian itu datang. Dan Anda juga menuju ke sana. Seandainya hanya Anda yang menuju ke sana, sedangkan kematian tetap di tempat, itu boleh jadi agak lama. Anda bisa memperlambat jalan Anda, ya kan? Tetapi kalau dia datang dan Anda juga jalan, dia pasti akan lebih cepat datangnya, ya kan? Oke. Orang yang diam pun, yang naik kapal atau pesawat, itu terus bergerak menuju tujuan. Kalau Anda diam saja di rumah, tidak bergerak, usia Anda berjalan menuju kematian. Jadi semakin dekat. Jadi sudah dekat perhitungan. Tetapi sayangnya, mereka itu berada dalam wadah kelengahan. Oke, saya beri contoh Anda. Kalau saya berkata, ini saku saya agak lain nih modelnya. Saya masukkan pulpen di sini. Masuk. Anda lihat ada pulpen? Tidak ada. Manusia di dalam wadah ini. Dia tidak sadar, dia tidak terlihat. Kalau saya buka sedikit, sudah terlihat sedikit. Kalau keluar semuanya baru terlihat. Sekarang manusia umumnya berada dalam wadah ini. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang lengah menyangkut kedatangan kematian. Saya kira itu. Baik Pak Quraish, kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan surah Al-Anbiya ayat 1 sampai 10 ini setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kematian itu dinamai juga keyakinan. Karena tidak ada suatu pertanyaan yang jawabannya sama oleh siapapun kecuali pertanyaan menyangkut mati. Baiklah pemirsa, Tafsir Al-Misbah kembali lagi bersama Anda. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Quraish bahwa boleh dikatakan semakin hari kita hidup ini semakin dekat dengan hari akhir. Bukan begitu Pak Quraish? Boleh dilanjutkan lagi Pak? Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita katakan bahwa manusia ini atau umumnya ini atau banyak di antara mereka itu yang berada dalam wadah keringat. Ditambah lagi mu'ridun, mereka berpaling. Saya akan beri contoh. Kalau Anda berada di dalam rumah, ada yang ketok, Anda bisa pilih tidak usah buka. bisa juga pilih buka kalau walaupun ada dalam rumah. Nah, banyak orang yang sudah dalam kelengahan diingatkan dari luar, dia tidak mau pikir. Mari kita lihat dalam kenyataan. Berapa banyak orang mati yang kita lihat? Walaupun Anda lengah, mestinya Anda jangan berpaling. Kematian itu seakan-akan hanya menimpa mereka, tidak menimpa kita. Ya kan? Orang yang mati seakan-akan pergi dan akan kembali lagi. Padahal perhitungan sudah dekat. Alangkah cepatnya sedetik dibanding dengan semenit. Iya. Sejam dibanding dengan sehari. Sehari dibanding dengan seminggu, cepat sekali. Boleh jadi setahun kita baru masuki tahun 2015. Setahun rasanya ini sudah berapa bulan nih? Rasanya baru kemarin. Nah, jadi semakin dekat, ini yang diingatkan Allah. Ini persiapan kita sebenarnya harusnya seperti apa, Pak? Nah, persoalannya jangan tanya kapan. Tanyalah apa persiapan Anda ke sana. Jangan tanya kapan mati. Karena kematian itu dinamai juga keyakinan. Karena tidak ada suatu pertanyaan yang jawabannya sama oleh siapapun kecuali pertanyaan menyangkut mati. Saya tanya Anda, percaya ada Tuhan? Percaya. Anda percaya? Ada enggak yang berkata tidak ada Tuhan? Ada. Ada. Kita bertanya, percaya ada mati? Percaya. Ada yang berkata tidak? Enggak ada. Tidak ada. Semua akan berkata ini, walaupun ada yang lengah. Jadi kematian itu yakin. Jadi sebabnya Allah berfirman, sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Nabi Muhammad yakin, tapi yang dimaksud dengan yakin di situ adalah kematian datang kepada kamu. Kata, oke deh, kita lanjutkan. Ya ke dalam itu tadi. Ya, mereka ini yang dalam kelalaian, dalam kelengahan, tidak datang kepada mereka satu peringatan pun dari Tuhan, kecuali mereka mendengarnya tetapi sambil bermain. Apa itu maksudnya? Sambil bermain. Marilah kita lihat, kita sehari-hari ini Muslim, kita biasa mungkin mendengar Al-Quran. Ada yang mendengar sambil bermain? Ada. Kalau dari masjid sudah ada deh. Atau dalam masjid suaranya keras, sudah deh kita. Gini. Ya kan bisa begitu. Ada yang mendengar, kita ada mendengar musibah terjadi. Ada orang yang masih foya-foya atau tidak? Ada ya kita. Ini orang-orang yang lengah seperti itu. Tidak datang satu peringatan dari Tuhan terhadap mereka itu. Mereka mendengarnya. Benar ada. Tapi mereka masih terus bermain. Bermain dalam arti melakukan sesuatu yang tidak wajar. Banyak yang begitu. Itu tsunami. Ada tak orang yang masih tetap main-main? Seakan-akan tidak. Ya banyak. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai, lengah, pikiran mereka tidak ke sana. Wa asarrun najwa alladziina dzalamu, orang-orang yang berlaku aniaya itu bercakap-cakap secara rahasia di antara mereka sambil menunjuk kepada Nabi dan melecehkannya, ini orang seperti kamu juga. Ini orang, dia tunjuk Nabi atau pewaris Nabi, ini orang seperti kamu juga, gak ada keistimewaannya, kenapa kamu mau dengar dia? In hadza illa basyarun mislukum, baru dia katakan afata'tuna sihir, ini sebenarnya penyihir. Nabi dituduh penyihir, apakah kamu akan mendatangi penyihir? Dalam arti kata percaya, itu orang yang datang kepada sesuatu itu berarti dia mempercayainya. Ya, orang yang pergi ke tukang tenun itu percaya nggak? Iya, percaya. Percaya. Kalau tidak percaya dia nggak mau datang. Ya toh, iya kan? Ngapain dia datang? Nah, ini orang-orang yang lengah ini nabi, ini bukan nabi, ini manusia seperti kamu juga, seperti kita, tidak ada keistimewaannya. Ini penyihir, kamu mau datang percaya pada tukang sihir? Qala rabbi'a, maka nabi-nabi ini yang diceritakan nanti itu akan berkata, Tuhanku mengetahui ucapan siapapun yang di langit dan di bumi. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi, apa maksudnya? Jangan duga apa yang kamu ucapkan itu tidak diketahui oleh Tuhan. Walaupun kamu rahasiakan. Sekarang kita lihat. Yang mana lebih rahasia? Ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Yang lebih rahasia... Kalau saya merahasia, yang mana lebih sulit Anda duga? Ucapan yang dirahasiakan atau perbuatan yang dirahasiakan? Ucapan yang dirahasiakan. Ucapan, saya juga berpendapat begitu. Ucapan yang dirahasiakan. Bisik-bisik pada Anda enggak tahu. Tapi kalau saya misalnya bergerak begini, itu lebih. Ya. Jadi, kalau Tuhan mengetahui ucapan yang dirahasiakan, apalagi perbuatan. Iya kan? Ayat ini berkata begini. Ya, Tuhan mengetahui ucapan yang kamu rahasiakan. Apalagi perbuatan. Ya Allah, baik ucapan itu di langit maupun di bumi. Karena dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi bukan cuma mendengar, tapi dia tahu. Boleh jadi ada ucapan yang dirahasiakan, saya dengar ucapannya, tapi saya tidak mengerti apa maksudnya. Tuhan mendengar, lagi maha mengetahui. Pak Kurais, mohon maaf, boleh nanti saya potong dulu sebentar. Supaya kita lebih mengerti lagi, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi kalau misalnya nanti mau ada pertanyaan, silahkan, nanti kita akan kasih kesempatan. Dan pemirsa, Tafsir Al-Misbah akan kembali sesaat lagi. Satu hal, yang hak itu pasti menang, walaupun lambat. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan masih dengan pembahasan surat Al-Anbiya ayat 1-10. Silakan dilanjutkan lagi Pak Quraish. Baik, lanjutan ayat ini menyatakan bal qalu adghasu ahlam. Kalau sebelumnya dia katakan ini sebenarnya manusia seperti kamu, apa yang disampaikannya itu sihir. Kali ini bahkan lebih buruk dari itu yang mereka katakan. Apa yang disampaikannya ini adalah mimpi-mimpi kalut. Saya mau beri pengertian kebahasaannya itu. Kalau Anda melihat di tanah ada dahan yang sudah lapuk, ada ranting yang sudah terpotong-potong, itu namanya adghas. Mimpi itu ada sekian macam. Saya tidak akan terangkan apa macam mimpi itu. Ada mimpi yang benar, ada mimpi benar tetapi tidak jelas sehingga perlu ditafsirkan. Apa artinya kalau gigi copot? Mimpi gigi copot. Katanya ada yang katanya. Oke toh? Ada mimpi karena Anda, pikiran Anda kacau, ini, mimpinya tidak jelas, mimpi kalut, bohong, tidak ada tafsir. Apa yang disampaikan oleh para nabi ini sebenarnya seperti mimpi-mimpi kalut yang tidak ada artinya, yang tidak ada harganya, seperti dahan yang sudah bertebaran di tanah, yang sudah lapuk, ini sekarang itu. Kalau tadinya dia belum terlalu hina, ya seperti kamu, ini tukang sihir. Sekarang sudah lebih menghina lagi. Bahkan mereka berkata, si nabi ini sebenarnya penyair, pandai ngomong, indah omongannya, tapi kosong artinya. Cobalah dia datangkan suatu bukti bahwa dia nabi. Bukti yang kami dapat lihat dengan mata kepala kami. Ada yang mereka mau lihat malaikat itu turun, bawa Quran. Tidak mungkin. Memang baru dikatakan, mereka tidak percaya sebagaimana keadaan umat-umat yang lalu pun tidak percaya kalau sikap mereka terhadap peringatan seperti itu. Okay. Cobalah kamu tanyakan orang-orang yang mengerti sejarah, kamu akan ketahui bahwa apa yang kami sampaikan ini benar. Lalu dia bantah sekarang, kami tidak pernah mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad kecuali rijalan nuhi ilaihi. Ada yang artikan kecuali lelaki yang kami beri wahyu. Jadi semua nabi itu lelaki, tidak ada perempuan. Itu banyak ulama berkata demikian. Tetapi ada ulama lain yang berkata kata rijal itu tidak harus diartikan lelaki, tetapi tokoh. Bisa jadi tokoh itu lelaki, bisa jadi juga perempuan. Nabi ini banyak sekali. Ada satu riwayat menyatakan nabi itu 124.000 orang. Tidak ada satu tempat di permukaan bumi ini kecuali telah didatangi nabi. Nabi itu adalah manusia yang mendapat wahyu dari Tuhan. Di dalam Al-Quran ada uraian bahwa ibunya Nabi Musa itu dapat wahyu. Maryam itu dapat wahyu. Jadi kalau kita mendefinisikan Nabi itu adalah seorang manusia yang mendapat wahyu dari Tuhan, bisa saja ada perempuan. Nah, memang yang dicitrakan 16 orang di sini itu semua laki-laki. Tapi jangan berkata bahwa tidak ada perempuan. Namun baik lelaki maupun perempuan, dia itu tokoh. Dia itu kepribadian yang kuat, yang wajar untuk menyandang tugas kenabian. Nah, jadi tidak usah artikan, Anda pernah bertanya, ya Pak? Ya. Pokoknya nabi yang dapat wahyu dari Tuhan, itu nabi. Tidak ada rasul yang kami utus sebelum kamu, kecuali rijal, dalam arti tokoh-tokoh yang kami beri wahyu kepada mereka. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti tentang sejarah masa lampau. Kami juga tidak jadikan mereka itu manusia-manusia yang mempunyai jasad sehingga tidak makan. Kami juga tidak menjadikan mereka itu orang-orang yang kekal di bumi. Semuanya bakal mati. Namun setelah mereka berjuang sedemikian gigi, kami buktikan kebenaran janji kami, memberi mereka kemenangan. Nah, satu hal dulu, yang hak itu pasti menang walaupun lambat. Kenapa? Karena hak itu punya akar sampai ke bawah, bisa jadi bertahun-tahun baru muncul. Yang batil itu tidak ada akarnya, dia bersandar pada suatu kayu yang rapuh. Orang munafik itu dilukiskan sebagai orang-orang yang gagah, yang pandai berbicara, tapi sandarannya rapuh. Begitu sandarannya jatuh, ketahuan. Batil begitu. Tuhan pasti memenangkan yang hak, walau lambat. Okay. Banyak nabi, pengikutnya sudah berkawan kemenangan datang. Sabar. Harus nafas panjang berjuang. Tidak bisa, tidak bukan dengan membalikkan tangan. Sabar. Saking lamanya mereka menunggu, sampai nabi itu bertanya, kapan datang ini kemenangan kamu janji kita? Tuhan berkata, pasti datang. Terus berjuang. Ah, itu kegigihan para nabi. Itu yang diuraikan di sini untuk menjadi pelajaran buat kita. Oh, kalau begitu, perjuangan ini panjang. Tidak bisa hari ini berjuang, besok datang. Harus banyak bersabar ya. Harus bersabar sambil terus berjuang. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Tores. Ada yang mau ditanyakan? Andika dan kalau aku mau bertanya tentang rahasia, Pak. Kalau rahasia kita simpan terus karena kita takut, khawatir bahwa kalau kita ungkapkan nanti akan menjadi fitnah, itu gimana? Rahasia itu dibutuhkan orang lain untuk diketahui atau tidak? Saya beri Anda contoh supaya kita lihat ya. Anda tahu si A itu sebenarnya peminum, misalnya, ya, ya. Ya, si A itu bejat, ya. Walaupun di luar kelihatannya baik, ya. Tapi Anda rahasiakan takut ini. Nah, ya. Sekarang orang tersebut datang melamar seorang gadis atau ini untuk dia nikahi. Datang orang tuanya pada Anda bertanya, bagaimana itu si A? Anda rahasiakan atau tidak? Harusnya tidak. Harus tidak. Anda berdosa kalau Anda rahasiakan. Iya, iya. Walaupun tidak harus menelanjangi semua. Mm-hmm. Ya. Yeah. Cukup Anda sampaikan satu atau dua keburukannya sehingga terhalangi dia untuk diterima. Yeah. Ya kan? Nah, kita balik sekarang. Ada satu penjahat mencari seorang yang tidak bersalah. Anda tahu dia di mana? Didatangi, Anda didatangi oleh penjahat. Tahu dia di mana? Anda rahasiakan atau tidak? Rahasiakan. Anda wajib merahasiakan. Jadi lihat situasinya, ada tempatnya Anda merahasiakan. Ya, kan? Tidak hitam putih. Oke. Okay. Jadi kembalikan lagi ya. Tingkat kerahasiaannya itu sampai di mana? Sampai di mana? Kalau diperlukan harus di pengadilan. Ya, ya. Tidak boleh disembunyikan. Kalau itu tergantung pada nasib dan putusan. Baik. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Hari mau nanya lagi? Nanti aja dulu ya. Ya, nanya di segmen berikutnya. Oke, okay, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Mengapa mereka mengatakan Al-Quran itu rekayasa? Bagaimana? Dan mengetahui bahwa Al-Quran itu sangat istimewa, paling tidak redaksinya. Lantas kenapa mereka mengingkari? Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Al-Anbiya ayat 1-10. Silakan Pak. Tadi kelihatannya udah semangat menunggu. Silakan. Begini Pak Presiden, dari pembahasan yang tadi kan Allah itu sangat mencela hati yang lalai dan lengah. Tentunya kita sebagai manusia kan juga tidak luput dari kekurangan ya Pak. Bagaimana kita itu supaya bisa terhindar dari hati yang lengah dan lalai itu Pak? Oh iya, bagus. Yang pertama dulu saya ingatkan, yang dikecam di sini orang yang berada di dalam wadah kelengahan. Lupa. Bahwa manusia bisa lupa, manusia bisa lengah, itu wajar. Tetapi jangan berada dalam kelengahan. Ya toh? Sekali-sekali lupa. Manusia tempatnya lupa. Sekali-sekali lengah kita manusia. Tapi begitu lengah, begitu ada yang ingatkan, tadi ada yang ketok pintu, jangan terus berada di dalam, keluar dong. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya itu, yang pertama, carilah teman atau bacaan yang baik, yang selalu bisa mengingatkan Anda. Karena kalau temannya jahat, lengah, Anda akan hanyut bersama dia. Tapi kalau temannya baik, bacaannya baik, lingkungannya baik, saya sering beri contoh itu, orang kalau pergi haji atau umrah, itu salatnya teratur. Ya kan? Kenapa? Lingkungan mendukung. Nah, jadi kalau mau tidak lengah, ingat itu, cari lingkungan yang baik. Atau bahkan ciptakan lingkungan yang baik. Di rumah misalnya ada hal-hal kecil yang bisa mengingatkan Anda pada Tuhan. Boleh jadi ada tempat khusus dibuat buat salat. Ya kan? Oh ini tempat khusus. Boleh jadi ada ayat yang Anda letakkan di kamar rumah atau ini. Itu semua bisa menjadi jangkar emosi. Ada satu hal yang saya mau ini mungkin ini. Itu perempuan biasa bawa tas ya. Isinya tasnya itu apa? Bedak makeup. Makeup bagus, ada cermin, ada lipstick. Okay. Satu ketika dia singgah mau membeli sesuatu di jalan. Dia buka dompetnya. Tujuannya ambil uang. Tapi waktu dia buka dompetnya dia lihat lipstick dan kaca. Boleh jadi sambil ambil uang dia lihat, ya, ini jangkar yang menjadikan Anda teringat untuk memperbaiki diri Anda, ya kan? Walaupun sebenarnya tujuannya mau ngambil duit buat itu. Nah, itu di rumah begitu, itu teman begitu, itu foto begitu. Ya, jangkar. Anda buka album, lihat fotonya satu orang yang pernah menghina Anda. Datang gak keingatan Anda? Iya. Yeah. Karena lihat foto. Iya. Yeah. Nah, cari jangkar-jangkar yang mengingatkan Anda tentang Tuhan. Itu tidak lengah orang. Iya kan? Iya. Oke. Baik, Pak Kures, saya ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Kures. Saya tertarik dengan, ini kita bicara tentang Al-Quran. Iya. Yeah. Karena kita mengetahui bahwa orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hasil rekayasa dari Nabi Muhammad. Sementara orang kafir sendiri sangat mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Iya. Bagaimana, Pak Quraish? Kita kalau begitu kita harus bertanya, mengapa mereka percaya? Mengapa mereka mengatakan Al-Quran itu rekayasa Nabi Muhammad? Dan percaya sebelum turunnya Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu jujur, dan mengetahui bahwa Al-Quran itu sangat istimewa, paling tidak redaksinya, lantas kenapa mereka mengingkari? Kenapa mereka mengingkari? Itu berarti ada faktor luar yang menjadikan mereka mengingkari. Boleh jadi iri hati. Iri hati. Nah, ada satu hal yang menarik di dalam Al-Quran, ada disebutkan bahwa sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, mereka tidak menilai kamu berbohong. Dia tidak katakan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak bisa percaya. Nah, itu berarti ada sesuatu di dalam hati mereka yang menjadikan mereka tidak percaya. Di sisi lain itu berarti percaya itu berbeda dengan tahu. Beda dengan tahu. Anda boleh jadi melihat kekasih Anda menyeleweng, tapi Anda berkata, hati saya tidak bisa percaya itu. Banyak orientalis yang tahu ini sangat istimewa, tapi dia tidak percaya. Karena percaya tempatnya hati, tahu tempatnya akal. Nah, ini mereka tidak bisa percaya. Ada kepentingannya, walaupun itu benar nih, jujur. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka tidak berkata kamu berbohong, tapi mereka tidak mau percaya. Baik, jadi ada faktor lain. Ada faktor lain, ada faktor lain. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Quraish nanti setelah ini, dan pastinya kita akan kembali sesaat lagi tetap di Tafsir Al-Misbah. Karena itu kemauan seseorang lebih hebat dari amalnya. Anda mau berbuat baik, tapi jadinya jahat. Itu Tuhan beri Anda ganjaran karena kemauan Anda. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita masih akan lanjutkan lagi surat Al-Anbiya ayat 1-10. Dan tadi masih akan ada pertanyaan lagi ternyata dari narasum kita ini, dari bintang tamu kita. Silakan. Mau bertanya lagi. Gini Pak, saya mau bertanya. Kan Nabi Muhammad itu dikasih mukjizat sama Allah membelah bulan. Dan orang kafir itu kan tahu. Tapi kenapa masih aja orang kafir itu gak percaya, Pak? Yang pertama dulu saya ingin. Memang ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bulan terbelah. Di dalam hadis-hadis juga ada, tetapi penafsiran bahwa bulan terbelah itu kalau kiamat akan datang, jadi belum terjadi. Itu menurut satu versi. Versi yang lain berkatakan memang pernah terbelah dan dilihat, bahkan ada penelitian menurut mereka yang menunjukkan bahwa memang di bulan itu ada belahan yang tidak mungkin terjadi karena sesuatu kecuali atas kehendak ilahi. Tapi betapapun, yang penting bahwa kenapa sudah mereka lihat, tapi belum mau percaya. Itu sebabnya tadi saya katakan Ada yang saya lihat dengan mata kepala saya, tapi saya tidak percaya. Ini sihir. Bisa tidak? Iya. Keyakinan begitu kuat, kepercayaan begitu kuat. Tadi contoh sehari-hari, saya lihat ada satu orang, jangan saya nggak mau saya begitu. Ada satu orang melihat suaminya selingkuh. Dia begitu cinta pada suaminya. Saya tidak bisa percaya. Bisa tidak itu? Ya. Padahal dia lihat dengan mata kepala. Jadi ini saya terkelabui mata saya. Nah begitu kaum musyrik. Dia sudah lihat, dia sudah tahu. Tapi hatinya belum mau percaya. Nah itu sebabnya juga orang katakan percaya itu hidayah Tuhan. Dan hidayah Tuhan itu datang kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, tidak datang. Karena Tuhan tidak mau memaksa. Dia hanya memaparkan, Nabi hanya tugaskan, sampaikan ini. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang enggak mau silahkan. Kalau kamu mau beriman, saya beri kamu petunjuk. Kalau tidak mau, tidak. Kenapa Anda kalau ke kebun binatang lihat singa, tidak lari? Karena Anda tahu bahwa ini di dalam kurungan. Ya, di dalam kurungan. Mengapa Anda lari? Kalau dia lepas dari kurungannya. Diterkam, Pak. Anda mau lari atau tidak? Lari, Pak. Lari. Sebelum Anda lari, ada kemauan. Iya kan? Iya. Begitu ada kemauan, Tuhan beri Anda kemampuan untuk lari. Subhanallah. Jadi mau dulu. Mengapa Anda bisa bangun jam 4 subuh kalau mau ke airport? Kalau tidak mau ke airport, tidur sampai jam 5. Saya katakanlah jam 5. Karena kepada Anda, kalau ada orang lain tidur sampai jam 9, tidak sholat subuh. Karena mana? Iya. Kemauan itu melahirkan langkah, dan langkah itu didukung oleh Tuhan. Kalau Anda mau beriman, bisa. Kalau Anda mau jadi orang baik, bisa. Yang penting kemauan dulu. Karena itu kemauan seseorang lebih hebat dari amalnya. Anda mau berbuat baik, tapi jadinya jahat, itu Tuhan beri Anda ganjaran karena kemauan Anda. Baik. Ya kan? Terjawab? Terjawab. Terjawab. Masih mau bertanya lagi? Silakan. Sudah. Oke, baik. Pak, ini tapi pertanyaan... Susah-susah kalau ini. Baik, kalau begitu Pak, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kures bisa terjawab. Dan mungkin ini pertanyaan dari saya Pak, menyambung tadi pertanyaan sebelumnya. Ini tandanya kan, ini kita bicara tentang ego manusia ya Pak ya, bahwa kita melihat, bahwa kita tahu, tapi kita tidak meyakinkan itu. Nah, bagaimana caranya kita nih sebagai manusia untuk bisa merubah keyakinan kita itu Pak? Karena kan, ya contoh soal aja yang Bapak bilang tadi, bahwa apabila kita sebenarnya tahu bahwa sholat itu baik, bahwa sholat itu diwajibkan. Nah, tapi bagaimana kita merubah keyakinan itu supaya akhirnya kita bisa merasa yakin dan melakukannya? Mau enggak? Mau. Kalau memang Anda mau, pasti berubah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pasti berubah. Tekad. Nah, itu tadi, tekad yang kuat. Ini benar nih. Memang untuk itu perlu perjuangan. Karena sambil Anda mau, setan datang merayu. Ya. Ya kan? Ya. Oh jangan, enggak apa-apa. Contoh lagi. Anda mau, ada seorang pengemis datang. Sian nih, saya mau beri dia bantuan. Ya. Setan datang. Kalau Anda, dia lihat tekad Anda kuat untuk memberinya, dia akan berkata begini pada Anda. Mau beri berapa? Oh, saya mau beri 10.000. Sedikit. Kasih yang banyak dong. Orang nanti mati, Anda kikir. Coba lihat. Niat baik Anda digoda oleh setan. Bisa juga, mau beri 10.000, kebanyakan, tidak usah begitu. Setan datang, bisa dia pertinggi, tapi Anda sudah tidak tulus. Bisa dia perendah, terlalu banyak, sehingga Anda terpengaruh oleh. Jadi kalau mau, tekad. Kalau Anda belum berhasil, itu berarti tekad Anda belum kuat. Balik lagi, ingat zaman dulu ya, kalau mau waktu dulu kan pengen memperistri, akhirnya melamar. Baik, simpelnya seperti itu. Oke, baik Pak Kures, boleh dikasih kesimpulan? Saya kasih kesimpulan. Apa hari ini? Iya. gimana, kita akan baca di sini ada kesimpulannya. Bagus. Hari kiamat telah dekat. Kedekatan dimaksud adalah jika dibandingkan dengan masa lalu yang telah berlalu. Tadi kita katakan. Karena setiap saat berlalu semakin dekat apa yang akan datang. Betapapun lamanya yang akan datang itu. Atau dia dekat bila dibandingkan dengan umur alam raya dan umur manusia. Kedekatan kiamat perlu selalu diingat dan diingatkan guna mempersiapkan diri dengan peningkatan iman dan amal saleh. Siapa yang tidak mempercayai hari kiamat pasti sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kiamat serta lengah menyangkut perhitungan ilahi. Tidak juga bergeming dengan peringatan orang-orang tentang keniscayaan. Dia tidak percaya ngapain. Kaum musyrik Mekah berbeda pendapat tentang Al-Quran sehingga tokoh-tokoh mereka mencari kata sepakat untuk mendiskreditkan Nabi dan Al-Quran. Salah satu kesimpulan mereka setelah menyadari betapa indah dan memesona Al-Quran adalah bahwa Al-Quran adalah sihir. Sihir. Tidak ada hakikatnya. Pemikiran tokoh-tokoh kaum musyrik sangat rancu, bukan saja karena ketiadaan kesepakatan mereka, tapi juga karena mereka menolak kenabian Rasulullah dengan dalih beliau manusia biasa. Tetapi sekali mereka mengakui Al-Quran memesona bagaikan sihir, di kali lain Al-Quran mereka nilai sebagai adghasu ahlam, hal-hal yang tidak ini. Tidak seorang rasul pun yang diutus Allah kecuali manusia. Bisa jadi yang bersangkutan adalah lelaki, tetapi tidak mustahil dia adalah perempuan. Namun yang pasti mereka adalah tokoh-tokoh yang tahan banting. Semua berjuang. Yang terakhir barangkali yang kita ingin simpulkan, bahwa Nabi dan Rasul memiliki juga sifat-sifat kemanusiaan. Nabi adalah manusia supaya ada hubungan batin antara dia dengan manusia yang lain. Ya, Pak. Kalau malaikat kita tidak punya hubungan batin ini, binatang tidak punya, tapi manusia. Nabi adalah manusia agar supaya dia dapat memberi contoh keteladanan dan tidak ada alasan bagi yang lain untuk berkata saya tidak bisa teladani dia. Itu saya kira kesimpulan yang kita bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Gures. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinarannya. Subhanallah, Linda sampai tersentuh. Yang mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ridwi Andika, Linda yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Gures. Dan terima kasih banyak juga kepada pemirsa yang sudah bersama kami. Tentunya untuk pembahasan selanjutnya di ayat selanjutnya untuk surah Al-Anbiya ini akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.